hatimu jadi sebalasan hingga sampai terjadinya pertengkaran. Luka kan terus sering aku rasakan bila terus bertahan. Ku coba tuk selalu meyakinkan hatiku bila sabar ku mampu menyadarkanmu. Namun semua itu tetap tak membuatmu tuk bisa pedulikanku. Bila memang dirimu tak menginginkan aku, bicaralah dan jujur kepadaku. Tak usah kau, tak perlu terus menyakitiku dengan semua rasa egomu. Lupakan aku. Keras hatimu jadi sebuah alasan hingga sampai terjadinya pertengkaran. Luka kan terus sering aku rasakan bila terus bertahan. Lupakan aku.